Kembali pembahasan kita. Masih dalam pembahasan kitab Zakat. Dari kitab Durrul Bahiyyah lil Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih. Dan yang terakhir kita bahas yaitu tentang nisab al-bakar. Nisabnya sapi. Nisab sapi paling sedikit berapa? 30. Nah. Dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi wa yajibu fi salasin min al-baqar tabi'un atau tabi'atun. Wajibkan dalam setiap 30 fi salasin afwan diwajibkan sapi yang sudah mencapai 30 wajib untuk mengeluarkan tabi'un. Ma makna tabi'? Anak sapi yang sudah sempurna umurnya 1 tahun masuk ke tahun kedua. Ini namanya tabi'un. Atau tabi'atun. Tabi'un atau tabi'atun. Kalau yang jantannya tabi'un. Kalau yang betinanya tabi'atun. Nah. Dan dinamakan tabi'. Dikatakan oleh para ulama. Karena masih ikut uminya. Ngikut induknya. Sana ikut. Sini ikut. Belum bisa dilepas. Tabi ya. Mengikutinya. Di belakangnya. Sini namakan tabi. Kenapa? Karena umurnya masih kecil. 1 tahun. Sempurna 1 tahun. Masuk ke tahun kedua. Dan dalil. Sebagaimana hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu wasallam ketika mengutus ke negeri Yaman fa'amarahu ay ya'khudha min kulli 30 baqaratan tabi'an aw tabi'atan. Nabi memerintahkan kepada Mu'adz bin Jabal untuk mengambil setiap 30 sapi yaitu tabi'ah, tabi'ah, tabi'atun. Wa qala Syaukani wa fi 40 musinnah. Thumma kadzalik. Wa fi 40 apabila 60 musinnah. Apa itu musinnah? Yang sempurna umurnya 2 tahun masuk ke tahun ketiga dinamakan musinnah. Nah. Berarti dalam setiap 30 tabi', setiap 40 musinnah dan seterusnya. Thumma kadzalik. Kalau 90 berarti 3 tabi'. Kalau 80 2 musinnah. Nah. Kalau 70 1 tabi 1 musinnah. Nah. Kita teruskan kembali. Qala Syaukani rahmatullahi taala alaihi nisab al-ghanam. Kita akan masuk ke nisab al-ghanam. Nah. Unta sudah dibikin rumus oleh kalian. Dibikin rumus, dibikin jadwal berapa yang dikeluarkan. Nama-namanya bintu labun, bintu makhad, umurnya berapa? Kenapa dinamakan bintu labun? Kenapa dinamakan bintu makhad? Kenapa dinamakan jadah? Nah, kenapa dinamakan hiqqah? umur-umurnya ditulis di jadwal supaya teratur. Ini keluar ini, dinamakan ini umurnya segini, dinamakan pintu mahraj seperti ini supaya teratur, karena bisa gampang untuk merojahnya sebagai catatan untuk kalian. Qala rahmatullahi taala alaihi nisabul ghanam. Nisabnya al-ghanam, kambing. Qala wa yajibu fi 40 min al-ghanam syatun ila 100 wa 21 wa fiha syatan ila 201 wa fiha 3 syatin ila 301 wa fiha 4 thumma fi kulli 100 syah. Dikatakan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi wajib fi 40 min al-ghanam syah. Yang mempunyai kambing 40 ila 121. Nisab ghanam paling sedikit 40. Ghanam paling sedikit 40. Empat puluh sampai 120 itu nisabnya satu kambing. Kalau sudah masuk 121 sampai dengan 200 fiha syatan, zakatnya 2 ekor kambing. Imam Syaukani sini sebutkan wajib pada 40 ghanam syah, 1 ekor kambing, sampai 121 fiha syatan. Ya ini kalau sampai 120 masih dihitung 1. 40 sampai 120 masih dihitung 1. Kalau sudah masuk 121 ekor, nah sampai dengan 200 ekor, maka zakatnya 2 ekor kambing. Zakatnya 2 ekor kambing. Nah. Wajib 40 sampai 121 di sini sebutkan 102 sampai 120 satu ekor, 121 sampai 200 fa fiha syatan, 2 ekor kambing. 201 201 sampai 300 maka zakatnya 3 ekor kambing. Salasa syia, 3 ekor kambing. Dan nisab ini adalah nisab ijma para ulama. Nisab ini adalah nisab ijma para ulama sebagaimana di dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam, hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu surat yang ditulis oleh Abu Bakar Siddiq bahwa ini adalah merupakan sedekah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada muslimin, kewajiban yang Allah perintahkan kepada Rasulnya. Di dalamnya di sana sebutkan bahwa nisab kambing paling sedikit yaitu 40 ekor kambing. Ila 20 wa 100. Wa fi sadaqatul ghanam fi sa'imatiha idza kanat 40 ila 20 wa 100 syatin. 40 sampai 120. Nah, satu ekor kambing. Ini ijma para ulama. Yang menjadi khilaf yaitu apabila lebih dari 300. Apabila lebih dari 300. Nah, jumhur ulama menyebutkan apabila lebih dari 300 maka setiap 100 satu ekor kambing. Setiap 100 satu ekor kambing. Nah, ini di atas 300. Ini jumhur. Sebagian ulama mengatakan tidak. Dan dalil dari hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa di dalam setiap 100 itu satu ekor kambing. Kalau kita dihitung di sini nisabnya itu selisihnya perberapa? Perberapa di sini zakatnya? Per 40 sampai 120. Selisihnya berapa? Hah? 80. Lihat, selisihnya 80. Nah, 121 sampai 200. Ini 120 sampai 200. Selisihnya berapa? 80 sama. Selisihnya 80. Sehingga dalam selisih di sini tidak ada khilaf. 80, satu ekor kambing. Tambah lagi 80, satu ekor kambing. Tapi ketika lebih dari 300, apakah sama? Ini misalkan sampai 380. Satu dengan tambah. Atau dalam setiap 100, itu satu ekor kambing. Imam Syaukani di sini sebutkan, di akhir kalian bisa lihat thumma fi kulli mi'ah syah, kemudian setiap 100 satu ekor kambing. Ya, ini apabila di atas 300 berarti apabila kambing apabila 399 jumhur mengatakan tidak wajib kambing ini 4 ekor kambing sampai mencapai 400. Kalau 399 berapa zakatnya? Berapa zakatnya? Masih 3. Kalau sudah 400 berarti zakatnya 4 ekor kambing. Kalau 480 4. Belum masuk 5. Belum. Nah. Jelas kalau dalam setiap di atas 300, setiap 100 ekor kambing. Berarti kalau belum nyampe 400, dia masih punya 350 ekor kambing. Kemudian bertambah, sampai 390 ekor kambing. Berapa? Masih 3 ekor kambing. Kenapa? Karena belum mencapai 100. Kalau sudah 400, berarti 4 ekor kambing. Nah, sebagaimana dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dalam setiap 100 satu ekor kambing. Ini apabila lebih dari 300. Lebih dari 300. Kalau kurang dari 300, dihitungnya tadi. Paling kecil 40 sampai 120. Kalau seseorang mempunyai 110 ekor kambing, zakatnya berapa ekor kambing? 110 ekor kambing, zakatnya 1. 1. Kalau sudah 121 sampai 200, 2 ekor kambing. Nah. Berarti yang 90-nya tadi dinamakan apa? Yang 390. 90-nya di sini apa? Wakos. Nah. 90-nya di sini dinamakan wakos. Nah. Tidak ada zakatnya wakos. Baik. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi faslun fil jama' wa tafriq wal awqas wa la yujma' bain muftariq min al an'am wa la yufarriq bain al mujtami' khashyat al sadaqah wa la shay' fi ma duna al fariidhah. Dikatakan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, dan tidak di, jangan dan tidak dikumpulkan baina muftariq, orang yang terpisah-pisah, yakni binatang ternaknya, wala yufarriq, dan janganlah dipisahkan yang sudah dikumpulkan, khasyata sadaqah, ditakutkan sadaqah, ini untuk menghindari sedekah. Nah, kadang ada seseorang yang berusaha untuk menghilangkan zakat dengan dikumpulkan atau dengan dipisahkan. Nah, contohnya seseorang punya 40 ekor kambing. Sudah ada zakatnya belum? Sudah. Dia pisahkan 20 ekor di sana dekat sungai, 20 ekornya di sana lagi, tempat sana lagi. Ketika datang ambil zakat, dilihat, oh baru 20. Lihat, baru 20. Berarti belum ada zakatnya, padahal yang punyanya satu. Yang punyanya satu. Sengaja dipisah. Satu 20, 1, 20. Untuk menghindari zakat. Dan juga contohnya, ucapan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, dan jangan dipisahkan sesuatu yang sudah berkumpul atau yang sudah berkumpul sesuatu yang dipisahkan. Contoh yang tadi kita sebutkan, yang pertama seorang punya 40 ekor. 20 disimpan di mana? 20 disimpan di mana? Dan juga contohnya seseorang yang mempunyai 120 ekor. tiga orang ini berserikat. Tiga orang berserikat. Tiga orang ini berserikat untuk beternak tadi, kambing. Si A punya kambing 40. Si B punya kambing 40. Si C punya kambing 40 lebih, misalkan 50 misalkan. Tapi ketika di si A, si B, si C, sebentar. Contohnya tiga orang punya masing-masing punya kambing. Belum berserikat, belum. Si Fulan punya kambing 40. Ini belum berserikat. Si Fulan punya kambing 40. Si Fulan punya kambing 40 atau lebih. Tip. Untuk menghindari zakat atau untuk zakatnya supaya keluar sedikit, dikumpulkan semuanya. Kumpulkan. Misalkan untuk punya 40 sendiri sudah punya tanah. Untuk punya 40 punya di sana. Untuk punya 40 atau punya 45 sana. Nah. Ketika datang amil zakat, berapa yang harus dikeluarkan? Ini berapa? Satu ekor kambing. Ini berapa? Satu ekor kambing. Ini berapa? Satu ekor kambing. Untuk mengkelabui amil zakat, asan kita kumpulkan. Ini punya 40, punya 40, punya 40. Seterusnya. 40, 40, 40. Jadi berapa? 120. Datang ambil zakat. Kambingnya ada berapa, Pak? 120. Berapa yang dikeluarkan? Satu. Lihat liciknya seperti ini. Seharusnya kan kamu satu. Kamu satu. Kamu satu. Seharusnya terpisah, malah dikumpulkan. Ini mana? Yaitu jangan dikumpulkan sesuatu yang sudah terpisah. Kenapa? Karena masing-masing punya sendiri-sendiri. Nah, si A punya 40 sendiri. Si B punya 40 sendiri. Si C punya 40 sendiri. Masing-masing zakatnya satu ekor kambing, satu ekor kambing, satu ekor kambing. Ketika dikumpulkan 120. Berarti yang 40 sampai 120 zakatnya masih satu ekor. Masih satu ekor kambing. Source-nya keluarnya tiga. Ini keluarnya satu. Ini adalah khailah. Yani agar terhindar dari zakat. Source-nya keluarnya tiga. Ini keluarnya satu. Begitu juga tadi. Yani seharusnya dikumpulkan. Ini malah dipisahkan. Source-nya dikumpulkan. Ini malah dipisahkan. Saya punya 60 ekor kambing. 30 saya simpen sana, 30 saya simpen sana, jauh. Datang ambil zakat. Ini lihat ada 30. Oh, belum. Belum mencapai nisab. Nisabnya paling sedikit 40. Enggak ada zakat. Sampai sana 30. Belum. Akhirnya tidak keluar zakatnya. Nah, cara seperti ini tidak diperbolehkan. Nah, intinya untuk menghindari zakat. Padahal zakat itu bisa membersihkan. Zakat bisa membersihkan harta seseorang. Nah, sehingga apabila seseorang keluar zakatnya, seharusnya bahagia. Kenapa? Karena dibersihkan hartanya. Senang dia dibersihkan. Bukan membuat supaya tidak keluar zakatnya lain sebagainya. Ini sifat-sifat bukhul, pelit, sifat-sifat licik yang ingin terhindar dari zakat. Padahal zakat adalah merupakan rukun Islam yang ketiga. Rukun Islam yang ketiga. Nah, bahkan zakat selalu dilandingkan dengan sholat. Waqimus shalah wa atuz zakat, waqimus shalah wa atuz zakat, waqimus shalah wa atuz zakat. Kenapa? Karena keutamaan yang berada di dalamnya. Sebagaimana permasalahan yang telah kita bahas, hikmah disyariatkannya zakat adalah mensucikan dirinya dari asyuh wal bukh, dari sifat-sifat pelit, sifat-sifat bakhil, dibersihkan. Ayo keluarkan zakat supaya kamu tidak bakhil. Zakat juga dikeluarkan untuk asnaf samania, orang-orang yang membutuhkan, fuqara wal masakin. Sehingga ketika orang diwajibkan zakat, senang. Kenapa? Dibersihkan dirinya dari sifat-sifat albuh, sifat-sifat pelit dan juga yang lain sebagainya. Sehingga jangan berbuat khilah seperti ini. Haram seorang berbuat licik, dipisahkan satu tempat lain, satu tempat lain. Sesuatu yang dipisahkan malah dikumpulkan. Malah dikumpulkan. Supaya apa? Supaya tadi zakatnya seharusnya 3 keluar, ini malah 1. Qala Syaukani rahmatullahi taala alaih, wala syai fi ma dunal fariidhah. Dan tidak ada zakat apa-apa yang kurang dari nisabnya, terkecuali pemiliknya mau mengeluarkan, tapi bukan suatu kewajiban. Nah, kalau seseorang punya 30 ekor kambing, ya tidak ada zakatnya. Karena syaratnya dikeluarkan zakat, pertama haul, nisab, dan juga di dalam bahimatul anam, ayakuna saimatan. Sehingga yang kurang nisabnya, tidak ada kewajiban zakat. Kecuali orang ingin mengeluarkan, ya silahkan. Tapi bukan zakat kewajiban. Paham? Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, surat yang ditulis oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Di sana disebutkan, apabila seseorang mempunyai kurang dari 40 ekor kambing, seseorang yang mempunyai kurang dari 40 ekor kambing, laisa fiha shadaqah. Tidak ada zakatnya, tidak ada shadaqah, illa ayyasha rabbuha. Kecuali pemiliknya ingin mengeluarkan, ya silahkan. Tapi bukan kewajiban zakat. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wala fil awqas. Tidak ada kewajiban zakat apabila kurang dari nisab, wala fil awqas. Al-awqas yaitu jamak dari al-waqas. Waqas itu tidak ada kewajiban untuk dikeluarkan. Apa itu al-waqas? Bagaimana yang telah kita pelajari? Wa huwa ma baina al-fariidhatain. Di situ ada tidak? Di catatan kakinya ada. Ada. Gak masuk. Gak keras apa gak masuk? Ada suaranya. Yaudah nanti ulangi lagi lah besok. Baik. Wal waqas wa ma baina al-fariidhain. Di sini masuk enggak? Masuk. Nanti cek lagi. Al-waqas wal-awqas wa ma baina al-fariidhain. Baik. Unta paling sedikit berapa? 5. Orang kalau punya 5 ekor unta, zakat 1 ekor kambing. Kalau punya 9, tetap. Baik, antara 5 dengan 9 di sini namanya apa? Al-waqas. Ada zakatnya tidak? Tidak ada. Tidak ada zakatnya. Begitu juga yang telah kita pelajari tadi. Seseorang yang mempunyai 390 ekor kambing. Berapa zakatnya? 3 ekor kambing. Nah, 90-nya namanya wakos. Nah, kalau sudah nyampe 400 baru 4 ekor kambing. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa fi kulli mi'ah syah. Dalam setiap 100 itu satu ekor kambing. Ini apabila lebih dari 300. Kalau dikurang dari 300 tadi hitungannya 40 sampai 120 satu ekor kambing. Ini masail yang berkaitan tentang zakat bahimatul an'am. Baik. Kita teruskan lagi insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Baik, paham tidak ini? Wala yujma' baina muftariq minal an'am wala yufarriq bainal mujtami'. Wala yujma' bainal muftariq, dan tidak dikumpulkan bainal muftariq, orang-orang yang terpisah, nah, dari bahimatul an'am. Contohnya sudah ngerti belum? Sudah paham? Jangan dikumpulkan. Kenapa? Karena masing-masing punya sendiri. Masing-masing punya. Si A punya 40, si B punya 40, si C punya 40. Ketika datang ambil zakat, A zakat 1 ekor kambing, B 1 ekor kambing, C 1 ekor kambing. Kalau dikumpulkan jadi 120, ya zakatnya 1 ekor kambing. Nah, sehingga yang duanya di sini supaya zakatnya tidak keluar lebih banyak. Dan juga wala yufarik benal mujtamid, jangan dipisahkan suatu yang sudah dikumpulkan. Hewan ternak punya satu orang, dia punya 40, 20 simpan di sana, 20 simpan di sana. Datang ambil zakat, belum sampai ini sob. Akhirnya gak jadi ngambil zakatnya. Padahal punya satu orang. Wallahu ta'ala alam. Naam. Baik. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.